Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Wama arsalna fi qaryatin min nadhir. Kedengaran nadhir. Bibirnya jangan dikerungkan kembali. Dir. Ada ro tertentu, ro tarkib yang dibaca tafhim. Tapi ini ro tarkib ya, tipis ya. Ada yang ro tafhim naba mil soda itu sebelum ro harokatnya di kasroh tetapi dibaca tebal. Mil soda. Bertemu dengan huruf isti'la. Soalnya huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Husok, dofin. Baik, lanjut ya. 1, 2, 3, naik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dir. Dir. Nah, lanjut. 1, 2, 3. Fakhi'il basara mal tara. Lahu nuran fama lahu min nur. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Naik. Siap, lihat ya, ada tasydidnya dari fa'asad, ada yang itu buru-buru. Jadi ketika pengucapan tasydidnya itu ketinggalan, ada yang mendahulukan ya. Coba fa'asad diulang ya, 1, 2, 3. Fa'asad dakwa wa'akum minas salihin. Lanjut. Wallahu la yahdil qawman zalimin. Atawasaw bihi bal hum qawmun qawmun. Coba sekarang perbedaan Allah saya bacakan dengan pengucapan lafaz Allah, lafaz Allah.